Debi dalam bakle semanggi Surabaya cocok ojo sok sedeng bagi ati karo wong liya lera lera ya kowe ku cukup siji ae ya sak lawase ya Pak tenan lho bingung atiku bunga apa susah lampu grundeng ning ati ora tak rasa tulus atiku bakal tak perjuangke masih yo kowe bagi ati ning liyane lampahi diri sendiri Pak Glo. Betul Mbak Ebi. Ora oleh cintane entuk lorone.